Selalu tersimpan kisah luar biasa di balik sebuah mahakarya. Ukiran inspirasi dalam goresan tangan sang maestro, dipadu teknik desain modern. Simfoni benang kaya warna menghiasi kemewahan sarung BHS. Tempaan keterampilan ahli tenun membawa kualitas BHS ke tingkat teratas. Puluhan tahun pengalaman dan dedikasi untuk sebuah mahakarya seni. BHS, puncak pencapaian karya. Mahakarya Seni Tenun Indonesia. BHS, The Art of Craftsmanship.